وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين, عزني الله وإياكم, الحمد لله, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ini, dan juga untuk para pendengar yang ada di rumah bisa mendengarkan siaran dari Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya Indonesia, untuk bersama-sama mempelajari dan membaca kitab yang akan memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Kita memasuki pertemuan yang ke-27 atau pertemuan ke-4 setelah Idul Adha, dan kita sekarang memasuki pelajaran yang ke-43. Sudah memasuki nun sukun ya? Pelajaran 44 ya? 44. Kita memasuki pelajaran yang ke-44. 44. Bacaan lin, yaitu bacaan di mana fathah diikuti ya sukun atau waw sukun. Kita baca au juga. Au. Ya. Au. Au. Bau. Bau. Tau. Tau. Ai. Ai. Bai. Bai. Tai. Baca zuna, zuna, zauna, zauna. Ya, cara membacanya bukan zauna tapi zauna, zauna. Gitu ya, agak ada cepat gitu ya. Kita ulang lagi, zuna, zuna, zauna, zauna. Tina, taina, taina, juna, juna, jauna, jauna, yatiru, yatiru, sekali lagi, yatiru, yatiru, tayran, tayran, yadhiqu, yadhiqu, lagi, yadhiqu, ضيقين, ضيقين, ضيقين, agak cepat dikit, ضيقين, ضيقين, يميل, يميل, ميلا, ميلا, سوف, سوف, ibunya ke depan, سوف, سوف, ketika سو ibunya maju ke depan, سوف, سوف, khaufa, khaufa, laula, laula, aufa, aufa, rauhin, rauhin, lauhin, lauhin, khairan, khairan, dhairan, dhairan, haunan, haunan, hayrana, شيطانا, شيطانا, شيطان شيطان شي شيطان شيطان طنيا غبا وسام وجهر بير شيطان شيطان ض شيطان شيطان بس بنبنر اي ده بلا شيء شيطان شيطان Tidak boleh juga syaitan, syai dibaca syai, tapi sya harus benar-benar sya, fathah dengan membuka apa mulutnya. Syaitana, syaitana, aimana, aimana. Hayhata. Lagi, hayhata, hayhata, hanya seperti ini ya, hayhata, hayhata, awau, awau, mulutnya maju ke depan, awau, awau, awau, awau, nadau. Tidak boleh nadau, bukan gitu ya, nadau, coba nadau, bukan nadau, dau, bukan gitu ya, tapi nadau, coba nadau, atau atau, bukan atau, bukan gitu ya, atau atau, sama-sama ya, zuna ya, zuna. Kan dengan laula laula aufa rauhin lauhin khairan khairan maulan aimana syaitana aimana hayhata hayhata hayhata hanya haya antum alirkan nafas dan suaranya ha gitu ha. Hayhata hayhata awau awau mulutnya maju ke depan awau awau bibirnya dihimpun ke depan awau awau terus nadau atau ayo yang terakhir apa atau atau atau lanjutkan Asau, asau, asau, asau, maudunatun, maudunatun, tun ketika tun itu maju, ketika tunya, ketika masuk ke nunnya kembali ke tempat semula. Maudunatun, coba. Maudunatun, du, du, maju ke depan, du, du, bisa menggelumkan bibir. Pipi du du, du. Du. Maudunatun maudunatun mauqudatin mauqudatin maymanatan maymanatan maysaratin maysaratin lagi maysaratin maysaratin gulamaini yatimaini yatimaini waliwalidayka waliwalidayka waliwalidayka waliwalidayka amaini amaini kamilaini kamilaini wahadainahu da coba da. Jangan da loh ya وهديناه صالحين صالحين. Ada pertanyaan, kalau lin ya-nya kok ada sukunnya, kalau mad ya-nya enggak ada sukunnya, kenapa? Karena ketika ya, ya ketika lin itu yang mengucapkannya itu makhrajnya ya. Ya, ya. Yang mengucapkannya adalah makhrajnya apa? Ya. Tetapi kalau ya mad yang ya enggak ada titiknya, misalnya juna atau misalnya mana tadi? Apa? Misalnya yami yami yamilu, itu bukan bukan ya yang makhrajnya lidah, tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Tetapi kalau lin itu menggunakan makhraj apa? Ya. Ya, yaitu tengah lidah dengan apa? Dengan langit-langit. Sampai di mana tadi? Salihaini salihaini aulayani aulayani lagi aulayani aulayani syafataini syafataini ya wailata ya wailata dan ya wai wai, bukan gitu, ya wai, coba ya wai lagi, ya ya wai ya wai kan, ya wai ya wai kan, ya wai bukan gitu lah, ya wai coba ya wai lagi, ya wai ya wai ya wai lata ya wai lata ya laitani syahidaini syahidaini lagi syahidaini syahidaini ya mawfuran mawfuran maw'udun maw'udun lagi maw'udun maw'udun mawzunun mawzunun ya. Kita lanjutkan ya. Ingat ya tadi ya. Jangan ya laitani, tapi ya lai lai gitu ya. Kita masuk ke muzakarah. Mad, lin, tanwin. Adars ya, pelajaran ke-45. Kita baca qaba qausaini qaba qausaini lagi qaba qausaini qaba qausaini qau qau, mulutnya ke bibirnya ke depan, qau qau qau qau qausaini qausaini dan qausaini ya qausain ya qausai, dijaga fathahnya, qaba qausaini qaba qausaini qaba qausaini kau jin kau jin kau ba kau jin kau qaba qausaini ya qaba qausaini sawfa yura sawfa yura baina yadayhi baina yadayhi lagi baina yadayhi baina yadayhi sawta azabin lagi sawta azabin sawta azabin fawzan aziman fawzan aziman zan ta'a, ingat jangan terpantul, fawzan fawzan aziman fawzan aziman aziman aziman wi fawzan aziman fawzan aziman hawlaini kamilaini hawlaini lagi. Haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Yawma yaqumu. Yawma yaqumu. Yawma yaqumu. Yawma yaqumu. Bimusaytirin. Sai, sai, sai, jangan sai, tapi sai, sai, sai, sai, bimusaytirin, bimusaytirin, wama hiya bi'auratin, wama hiya bi'auratin, auratin, auratin, bi'auratin, bi'auratin, wama hiya bi'auratin. قال يا ليت لنا قال يا ليت لنا قال يا ليت لنا قال يا ليت لنا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني ليتني gitu ya. Yaquluna ya laitana. Yaquluna ya laitana. Hanya bedanya perhatikan. Yaquluna ya laitana. Yaquluna ya laitana. Wa la yakhafuna lawmata. أولى لك فأولى أولى لك فأولى كفنية أولى لك فأولى أولى لك فأولى ذواتي أكل ذواتي أكل غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه ناظرين غير ناظرين غير ناظرين غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه تكون عليه وكيلا تكون عليه وكيلا قال لمن حوله لما بين يديها لما بين يديها هنا لما بين يديها لما بين يديها هو مولانا هو مولانا بيننا وبين قومنا cukup sampai di sini dulu sampai halaman ke 57. Insyaallah kita sambung lagi pada pelajaran berikutnya pada hari Jumat biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.